بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang Allah masih memberikan kepada kita, limpahan rahmat, limpahan kenikmatan dari Allah, limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala masih Allah berikan dengan jumlah yang sangat banyak kepada kita semua. Sekalipun kita masih ya berada di masa yang sulit ini, ya, kita terkadang khawatir keluar rumah, takut kena penyakit, ya, takut kena virus dan seterusnya. Namun tidak menghalangi kita untuk belajar sekalipun kita berada di dalam rumah. Karena subhanallah di zaman sekarang, semua ya akses atau media untuk menuntut ilmu sangat mudah. Kita cuma bermodalkan HP, bermodalkan kuota, kita mampu untuk belajar ilmu ya, sekalipun di rumah belum sempat atau tidak berani misalnya dia bertatap muka langsung dengan guru-gurunya. Karena memang kita di masa yang sulit ini, di tengah pandemi ini, kita khawatir ya ketika mengumpulkan masa yang banyak, jamaah yang banyak dalam sebuah ruangan, khawatir kita terjangkit dengan virus ini. Namun semua itu tidak menghalangi kita karena kita memiliki tekad yang besar, tekad yang kuat untuk menuntut ilmu agama. Kita berada di rumah, siapkan medianya, siapkan HP-nya sehingga kita bisa menuntut ilmu di rumah kita masing-masing. Ya, itu adalah termasuk jalan kita untuk menuntut ilmu. Kalau tidak bisa menuntut ilmu dengan bertatap muka langsung, maka jangan sampai kita meninggalkan. Masih ada yang bisa kita gunakan dalam menuntut ilmu agama. Ada HP kita, ya, ada buku yang ada di rumah, kita bisa baca, kita bisa pelajari. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Kita masih di pembahasan terakhir tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu, yaitu ibadah-ibadah apa saja atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dianjurkan untuk berwudu. Penulis mengatakan ma yustahabbu lahul wudu, perbuatan-perbuatan apa saja yang dianjurkan untuk berwudu. Yustahabbul wudu wa yundabu fil ahwali taliyah, disunnahkan dan dianjurkan berwudu dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, inda zikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an, ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membaca Al-Quran. Jadi bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran, dia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, dan asdaqul hadis, paling benar ucapan, yaitu Al-Quran, maka dianjurkan ya untuk kita berwudu. Karena kita membaca Al-Quran kalamullah, maka diperintahkan dalam kondisi yang terbaik, yaitu kondisi suci. Kemudian juga berzikir kepada Allah ya dengan makna umum, kapanpun kita berzikir kepada Allah, dimanapun kita berzikir kepada Allah, Kemudian dalam kondisi apapun kita berzikir kepada Allah, maka disunnahkan untuk berwudu. Baik ketika kita sendirian, ketika kita bersama dengan teman-teman ya, ketika kita rebahan, ketika kita lagi bersepeda, memancing dan seterusnya. Dalam setiap kondisi, kapanpun, dimanapun, maka kalau kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dianjurkan untuk berwudu. Zikir termasuk ibadah. Ibadah, maka diperintahkan dalam kondisi terbaik, yaitu seorang hamba dalam keadaan bersuci. Kemudian yang kedua, inda kulli shalah, ketika dia ingin sholat. Nah, jadi misalnya dia sholat maghrib, dia menunggu isya, namun dia tidak batal wudunya, maka tetap disunnahkan untuk berwudu kembali. Untuk berwudu karena masuk sholat yang baru, yaitu sholat isya, maka disunnahkan untuk memperbarui wudunya. Ini sebagaimana kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda'u inda kulli shalah, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu berwudu setiap sholat beliau. Namun ini adalah hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Dan Nabi pernah ya juga sholat dengan satu wudu. Nabi pernah sholat satu wudu untuk beberapa sholat. Namun kalau masalah yang paling banyak yang ditekuni, yang dibiasakan Nabi adalah beliau, kata Anas bin Malik, yatawadda'u inda kulli shalah, berwudu setiap kali ingin sholat. Kemudian yang ketiga adalah yustahabbul wudu lil junub idza arada an ya'uda lil jima' aw arada an nauma awil akla awis syurba. Penulis mengatakan disunnahkan juga berwudu untuk orang yang junub. Apabila dia mengulangi jima'nya, maka disunnahkan untuk berwudu, atau dia ingin tidur, atau dia ingin makan atau minum. Jadi bagi orang yang berjima', misalnya hari Jumat hari ini nih berjima' dia, kemudian ingin mengulanginya, maka berwudu dulu. Atau setelah berjima' dia ingin tidur, maka wudu dulu. Atau dia ingin makan atau minum, maka sebelumnya berwudu dulu. Ini juga sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawaddo." Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya, maka hendaknya dia berwudu. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah qabla an yanam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin tidur dan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk salat sebelum tidur. Jadi bagi seseorang yang kelelahan setelah berjima, dia ingin tidur, maka disunnahkan untuknya berwudu dulu sebelum tidur. Kemudian dalil yang berikutnya, bagi orang yang junub lalu dia ingin makan dan minum, maka berwudu dulu sebelumnya. Ini juga riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu lalu beliau hendak makan atau minum, maka beliau berwudu sebelumnya. Jadi ini mungkin kebanyakan dari kita para suami tidak mengetahui bahwa ternyata kalau kita ingin makan setelah kita berhubungan badan, maka wudu dulu. Atau kita ingin minum kehausan ya, karena bertempur cukup lama, biasanya makan, biasanya lapar, haus dan seterusnya, maka sebelum makan, sebelum minum, atau sebelum nyemil ya dan seterusnya, maka berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang disunnahkan lagi berwudu untuk, yaitu berwudu sebelum mandi junub. Jadi kalau kita ingin, kalau kita setelah berhubungan badan ya, maka kita mandi junub, maka kita berwudu dulu sebelumnya. Ini juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau. Ini sama seperti wudu pun juga dengan mandi junub. Maka mulailah dengan mencuci tangan. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau, lalu beliau membasuh kemaluan beliau, kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Jadi sebelum mandi junub maka berwudu dulu. Kemudian yang kelima adalah yang disunahkan berwudu ketika ingin tidur. Ini secara umum ya. Misalnya kita sebelum Jumatan jam 11 tidur setengah jam misalnya, atau siang tidur, atau malam tidur, sebelum tidur maka berwudu dulu. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita matja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' 'ala shiqqikal ayman." Apabila kamu mendatangi ke tempat tidurmu, yaitu untuk tidur, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat, kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang kanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menganjurkan kita untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Kemudian di sini cuma disebutkan 5 ya. Ada beberapa lagi yang disunnahkan untuk berwudu, yaitu berwudu untuk berdoa. Nah, contoh hari ini hari Jumat, termasuk waktu yang mustajab adalah setelah asar sebelum maghrib. Taruhlah misalnya maghrib di kita, di tempat kita jam 6:30. Maka kira-kira jam 6, ya jam 6, jam 6 lewat 5, jam 6 lewat 10. Itu termasuk waktu-waktu, termasuk salah satu waktu yang mustajab. Itu yang terletak pada hari Jumat setelah asar sebelum maghrib. Kalau kita ingin berdoa, maka disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ini perhatikan dalilnya dari khalifah yang keempat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ituni biwudu, datangkan kepadaku air untuk berwudu." Falamma tawaddaa, maka tatkala Rasul berwudu, qama fastaqbalal qiblah. Lalu beliau berdiri dan menghadap ke kiblat. Nah, jadi termasuk yang disunahkan dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Tsumma kabbara, kemudian beliau bertakbir, tsumma qala, kemudian beliau berdoa, kemudian beliau mengatakan, "Abi Ibrahim kana abduka wa khaliluka. Abi Ibrahim kana abadaka wa khalilaka wa da'aka li ahli Makkah." Ayahku Ibrahim, jadi beliau memanggil Nabi Ibrahim dengan sebutan Abi, ayahku. Jadi boleh, kalau kita misalnya punya kakeknya, kita mengatakan dia adalah ayahku. Namun bukan ayah yang sebenarnya ya, bukan ayah langsung, enggak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Abi Ibrahim, ayahku Ibrahim adalah hambamu dan khalilmu dan kekasihmu. Dan dia berdoa kepadamu untuk kebaikan penduduk Makkah. Warzuqhum minas samarat, warzuqhum minas samarat. Di antara doa Nabi Ibrahim kepada penduduk Makkah adalah, dan berilah rizki buah-buahan kepada mereka penduduk kota Makkah. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa ana Muhammadun abduka wa rasuluk." Dan aku adalah Muhammad, hambamu dan rasulmu dan utusanmu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan abduka wa khaliluka. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya Ibrahim dia adalah hambamu dan khalilmu, kekasihmu. Namun ketika Rasul mengatakan dirinya Muhammad, saya Muhammad adalah hambamu dan rasulmu, utusanmu, tidak mengatakan khaliluka, kekasihmu. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki gelar khalil. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini mimbabit tawadu ala abihi Ibrahim. Jadi disebutkan dalam kitab, sebuah syarah kitab hadis, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap tawadhu kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa'ad'uka li ahli Madinah an tubarika lahum fi muddihim wa sa'ihim mithla ma barakta li ahli Makkah ma'al barakah barakataini. Dan aku berdoa kepadamu ya Allah untuk kebaikan penduduk Madinah agar engkau memberkahi bagi mereka pada mud mereka dan sa' mereka seperti engkau memberkahi untuk penduduk Mekah disertai keberkahan dua keberkahan. Disertai satu keberkahan, dua keberkahan. Jadi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk penduduk Madinah agar Allah melipat gandakan keberkahan kepada penduduk kota Madinah. Di sini syahidnya apa? Poinnya apa? Rasulullah SAW berdoa dengan doa demikian, namun sebelumnya Rasulullah SAW berwudu terlebih dahulu. Maka di sini menunjukkan bahwa disunnahkan kalau kita ingin berdoa maka berwudu dulu sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, berwudu setelah berhadas. Jadi tatkala kita batal, maka kita disunahkan untuk berwudu. Maka kita disunahkan untuk berwudu. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis ya, dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dan Imam Hakim. Dinilai sahih oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Munziri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaqimu wa lan tuhsu. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-shalah wa lan yuhafizu 'alal wudu illa mu'min." Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istiqamahlah kalian wa lan tuhsu dan kalian tidak akan sanggup." Jadi ketika seseorang itu istiqomah, maka pasti dalam keistiqomahannya ada sesuatu yang membuat dia lalai. Ada sesuatu yang membuat dia membelok. Maka ketika seseorang itu berusaha istiqomah, maka dia nanti akan menemukan yang namanya kelalaian ataupun kemaksiatan yang dia akan perbuat. Maka tatkala dia lalai, tatkala dia menyimpang atau membelok ketika dia sudah istiqomah, maka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah kalian kepadanya, kepada agama, dan beristighfarlah kalian dan meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah Allah memerintahkan kita untuk istiqomah, Allah menyuruh kita untuk beristighfar. Kenapa? Di antaranya disebutkan di dalam tafsir Syekh Sa'di Abdurrahman As-Sa'di bahwa di antara hikmahnya atau di antara makna tafsiran ayat ini adalah ketika seseorang istiqomah maka dia suatu saat akan lalai, akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar dia tetap istiqomah maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menambalnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul meneruskan, dan ketahuilah bahwa amalan kalian yang terbaik adalah sholat. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin yang sejati. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walan yuhafizu 'alal wudu illa mukmin." Dan tidak ada yang menjaga wudu, memperhatikan wudu, dia senantiasa berwudu kecuali adalah seorang mukmin yang sejati. Nah, di sini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk seseorang yang batal langsung dia berwudu. Maka itulah ciri seorang mukmin sejati, tatkala dia batal maka dia langsung berwudu. Dan juga amalan penduduk surga sebagaimana Bilal bin Rabah ya, ketika beliau salat, ketika beliau berwudu maka beliau langsung salat dua rakaat setelahnya. Maka ini juga termasuk hal yang dianjurkan tatkala seseorang berwudu, yaitu mengiringinya dengan salat. Kemudian diantaranya juga yang disunnahkan untuk berwudu adalah tatkala seseorang itu membawa mayat atau membawa si mayit atau mayat. Ini sebagaimana yang sabit dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi dan barang siapa yang membawanya, membawa mayit, maka hendaklah dia berwudu. Sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Kemudian, nah ini ada tadi disebutkan selain buku yang kita baca, fikih miyasar ini ada tiga lagi yang disunahkan untuk berwudu, yaitu adalah berwudu tatkala ingin berdoa, yang kedua berwudu setelah berhadas, yang ketiga berwudu bagi orang yang membawa mayit. Kemudian pembahasan yang baru yaitu tentang masul khuf, mengusap khuf. Penulis mengatakan, jadi di sini disebutkan permasalahan mengusap khuf, kemudian surban dan mengusap perban atau gips. Ya. Penulis mengatakan al-babus sadis, bab yang keenam, fil mashi alal khuffaini wal imamati wal jabirati wa fihi masail. Bab yang keenam yaitu dalam permasalahan mengusap dua khuf dan juga imamah. Imamah adalah surban. Dan surban ini atau imamah bahasa Arabnya tidaklah digunakan kecuali kalau surban atau kain melilit di kepala. Tatkala ada kain atau selendang yang melilit di kepala, itulah namanya surban. Bahasa Arabnya adalah imamah. Dan juga menyapu perban atau gips. Misalnya seorang yang patah tangannya lalu ditangkir misalnya dengan kayu tradisional atau zaman sekarang semacam plastik ya terbuat dari elastis plastik, kemudian dia menutupi tempat yang patah tadi, sehingga dia seseorang yang patah tangannya maka dia bisa menggunakan itu, jadi dia tidak khawatir terkala terlindungi dengan gips tadi. Nah, bagaimana permasalahannya kalau dia ingin berwudu, kalau dia ingin mandi junub, apakah dilepas atau bagaimana? Nah, ini sering permasalahan ini ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika kena luka di perban misalnya. Ketika dia memakai khuf atau memakai kaos kaki atau memakai sepatu yang menutupi mata kaki, maka bagaimana hukumnya? Apakah boleh ini dan itu? Maka kita akan bahas permasalahan ini. Jadi, bab yang keenam, masalah mengusap khuf atau surban ataupun perban ataupun gips. Nah, sebelumnya penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah Syekh Malik Abu Kamal mengatakan ta'rif dari khuf, pengertian khuf. Khuf maknanya adalah na'lun min adam atau min udum, yughattil ka'baini wal ka'bani al-azamatani an-nati'atani fil qadam. Yang dinamakan khuf adalah sendal atau alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Jadi yang namanya khuf itu adalah alas kaki, namun yang terbuat dari kulit, namun dia menutupi sampai mata kaki. Nah, kalau seandainya alas kaki, namun tidak menutupi sampai ke mata kaki, maka itu bukan khuf. Atau dia terbuat dari kain, bukan terbuat dari kulit, maka juga bukan namanya khuf. Yang namanya khuf itu adalah dia menutupi sampai mata kaki, kemudian terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Adapun usapan, wal mashu usapan, maknanya secara bahasa adalah masdaru masaha. Dia masdar dari kalimat masaha, maknanya adalah imra'ul yad ala syai'i baspon. Yaitu melewatkan tangan di atas permukaan sesuatu dengan menghamparkan tangan tersebut. Itu namanya mengusap. Jadi tangan kita, contoh ini HP. Nah, kemudian kita lalukan, lewatkan di atasnya dengan tangan, tapi dengan boston, dengan menghamparkan tangan kita. Nah, itu namanya mengusap. Kalau kita jentik seperti ini, itu namanya bukan mengusap, karena bukan dengan menghamparkan tangan. Jadi mengusap atau masah bahasa Arabnya adalah kita lewatkan atau kita lalukan tangan kita, namun tangan kita ini dihampar atau dibentangkan. Nah, seperti itu. Ini namanya mengusap. Dan makna mengusap khuf, yaitu isobatul ballah li khuffin makhsus fi mahallin makhsus wa zamanin makhsus badal ghasli rijlaini fil wudu. Yang dinamakan mengusap dua khuf adalah mengenakan basahan kepada khuf yang tertentu, khuf yang khusus, nanti disebutkan tidak semua alas kaki itu bisa disapu di atasnya dengan air. Jadi isobatul ballah likhufin makhsus, mengenakan air kepada khuf yang khusus pada tempat yang khusus. Jadi tidak semua khuf itu diusap, ada tempat yang khusus yaitu di permukaannya saja. Dan di waktu yang khusus. Jadi nanti disebutkan yang mukim cuma sehari semalam ya. Kemudian untuk yang safar 3 hari 3 malam. Ada masa yang tertentu ketika dia mengusap khufnya. Sebagai pengganti mencuci kedua kaki pada berwudu atau ketika berwudu. Jadi yang dinamakan dengan mengusap khuf adalah mengenakan air kepada khuf yang khusus, pada tempat yang khusus, dan pada masa yang khusus pula sebagai ganti membasuh kedua kaki dalam berwudu. Jadi ketika berwudu ingin membasuh kaki, ternyata ada khufnya, ternyata ada kaos kakinya. Nah maka kita dianjurkan untuk menyapunya, tidak dengan membasuhnya. Kemudian para ulama sepakat ya, bahwa seseorang yang ingin menyempurnakan bersucinya, ingin menyempurnakan kesuciannya, kemudian dia memakai dua khufnya. Jadi para ulama sepakat bahwa ketika seseorang itu sudah bersuci, kemudian dia memakai khufnya, lalu dia berhadas, maka dia boleh untuk berwudu. Ketika dia berwudu, lalu dia menyapu khufnya untuk mengganti dari basuhan kedua kakinya. Kemudian Abdullah bin Mubarak, seorang imam ahli hadis, mengatakan laisa fil mashi 'alal khuffaini ikhtilafun annahu jaiz. Jadi kata Abdullah bin Mubarak mengatakan tidaklah dalam mengusap khuf ada perbedaan para ulama bahwasanya hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Kemudian kita baca di kitab Fiqih Miyasar, penulis mengatakan al-mas'alatul ula hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluh. Hukum mengusap kedua khuf dan dalilnya. Ingat ya, mengusap beda dengan mencuci. Apa perbedaannya? Perhatikan. Kalau mencuci itu dialiri dengan air. Kalau mengusap tidak dialiri dengan air. Jadi cukup titik-titik air yang ada di tangan kita lalu kita sapukan. Itu namanya mengusap. Adapun mencuci ada aliran air. Kita dari keran, kita buka sedikit, lalu kita gosok-gosok tangan kita, itu namanya mencuci. Namun ketika ada aliran air, kita apa namanya? Kita surung tangan kita ke kita basuhkan apa kita kenakan air kita di tangan, kemudian ada titik-titik di sini, lalu kita sapu, itu namanya menyapu. Tapi kalau membasuh ada aliran air. Jadi khuf, kata penulis mengatakan al-mas'u 'alal khuffaini jaizun biittifaqi ahli sunnah wal jamaah wa huwa rukhsatun minallahi 'azza wa jalla takhfifan minhu 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraj wal masyaqqah anhum wa qad dalla 'ala jawazihi sunnatu wal ijma'. Jadi penulis mengatakan khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit. Afwan, ini ada yang kelewatan. Al-khuf wa ma yulbas 'ala ar-rijli min jildin wa nahwi wa jam'uhu khifafun wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbas 'ala ar-rijlaini min sufin wa nahwi. Jadi penulis mengatakan khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Bentuk jamaknya adalah khifaf. Khuf jamaknya adalah khifaf. Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki, kalau kaos kaki kan terbuat dari kain, dan yang lainnya hukumnya disamakan dengan dua khuf ini, maka boleh untuk disapu. Zaman dulu ya, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya itu untuk melindungi kedua kakinya entah dari panas, kemudian dari dingin, dari batu, dari pasir dan semacamnya, maka untuk melindungi kaki mereka menggunakan kulit, dibentuk sedemikian rupa dan kulitnya itu sampai kepada mata kaki atau lebih. Kalau zaman sekarang kulit itu mahal ya. Orang tertentu saja yang bisa menggunakan sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit. Zaman sekarang orang banyak memakai kaos kaki. Bahkan sepatu juga ya, sepatu kain atau misalnya bukan kulit ya. Nah, ketika itu menutupi mata kaki, maka hukumnya sama dengan khuf tadi. Maka disamakan dengan khuf, maka boleh kita untuk menyapunya ketika membasuh kaki. Jadi boleh kita menyapu kaki sebagai ganti dari membasuhnya. Kemudian bentuk jamaknya adalah khifaf. Khuf bentuk jamaknya adalah khifaf. Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan yang lainnya, maka hukumnya disamakan dengan khuf tadi. Kemudian adapun dalilnya, maka penulis mengatakan menyapu khuf itu boleh menurut kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi para ulama ijma sepakat bahwasanya hukum mengusap khuf hukumnya adalah boleh. Dan ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya juga untuk menolak kesulitan dan kesusahan dari mereka. Sunnah dan ijma menetapkan pembolehannya. Jadi kalau kita tidak hafal dalil dari Al-Qur'an atau dalil dari hadis, namun kita tahu bahwa itu adalah ijma, maka apa dalilnya ketika ditanya bahwa boleh apa kaki itu diusap dengan khuf tadi? Kaki tatkala kakinya memakai khuf ya, maka boleh diusap. Apa dalilnya? Kita sebutkan dalilnya adalah ijma. Ijma para ulama itu sebagai dalil. Kemudian amma sunnah, adapun dalam sunnah, faqad tawatharatil ahaditsus sahihah ala thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalik wa tarkhisuhu fihi. Dalam as-sunnah banyak hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan secara mutawatir secara banyak. Jadi ketika ada sebuah hadis, namun setiap rawi kepada rawi yang lain itu banyak yang meriwayatkan. Contoh misalnya ada sebuah hadis yang meriwayatkan dari Nabi misalnya 10 orang. Kemudian yang meriwayatkan dari para sahabat 10 orang ini ternyata banyak lagi 15 orang. Kemudian yang setelah 15 ini banyak lagi 15 sampai kepada zaman Imam Bukhari, Imam Muslim, para imam meriwayatkan hadis ini dengan jumlah yang banyak. Maka ini disebut dengan hadis yang mutawatir. Jadi setiap rawi yang meriwayatkan sebuah hadis, maka dengan jumlah yang banyak rawinya. Misalnya dari sahabat 10 orang, dari tabi'in 10 orang, dari tabi'in menyebar 20 orang dan seterusnya sampai kepada zaman Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan seterusnya, mereka banyak meriwayatkan hadis ini, maka disebut dengan hadis mutawatir. Kemudian yang menetapkan kesabitannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah berupa perbuatan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu di atas khufnya atau perintah beliau, Nabi memerintahkan untuk menyapu khuf untuk mengusapnya serta pemberian rukhsah kepadanya. Kemudian perhatikan qala Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap kedua khuf. Tentang mengusap kedua khuf maksudnya apa? Dibolehkannya mengusap kedua khuf. Aku yakin dan tidak ragu, kata Imam Ahmad. Kemudian beliau melanjutkan, ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahasnya. Maksudnya adalah hatiku tidak ragu sedikit pun mengenai hukum bolehnya mengusap khuf. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, Imam Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in yang banyak berguru kepada para sahabat. Beliau mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini. Ada 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau mengusap dua khuf. Dua ulama besar, yang pertama Imam Ahmad, yang kedua Imam Al-Hasan Al-Basri, mengatakan bahwa yang intinya adalah kedua perkataan beliau ini mengatakan yang namanya mengusap khuf hukumnya adalah boleh, yang mana banyak hadis yang membahasnya. Kemudian di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khufnya. Jadi ini adalah praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini dikomentari oleh Al-Imam A'mash Sulaiman bin Mahran, juga seorang tabi'in. Beliau mengatakan, Qala Al-A'mash an Ibrahim kana yu'jibuhum hadzal hadis li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah yakni ayatul wudu. Jadi kata Imam A'mash mengatakan, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, para ulama mengagumi hadis ini karena Islamnya Jarir setelah turunnya surah Al-Maidah, maksudnya adalah surah Al-Maidah, surah yang mengatakan tentang wudu, yang membahas tentang wudu. Jadi di surah Al-Maidah tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwudu, maka dengan mencuci kaki. Namun adanya hadis ini, Jarir ini setelah turunnya ayat tadi yang mengatakan bahwa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah buang air kencing, maka Rasul berwudu dan mengusap kedua khufnya. Jadi setelah ayat ini, setelah ayat wudu turun, kemudian setelahnya Jarir mengatakan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tatkala berwudu lalu mengusap kedua khufnya. Ini menunjukkan bahwa bolehnya tatkala seseorang berwudu, maka dia boleh untuk mengusap kedua khufnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya, masih berkaitan tentang khuf, adalah sesuatu yang terbuat dari kulit yang mana dia menutupi kedua kaki, maka tatkala seseorang berwudu ya, maka boleh dia mengusap kedua khufnya. Nanti kita akan bahas apa saja syarat-syaratnya seseorang boleh untuk mengusap kedua khufnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan setelah. Sudah ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.